Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahum faqad faza fawzan azimah. Thumma amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang terakhir telah kita sampaikan pembahasan tentang bagaimana posisi imam dalam pelaksanaan salat jenazah. Kemudian telah kita sampaikan pula pembahasan tentang bagaimana pengaturan shaf ketika mayitnya banyak dengan jenis kelamin yang berbeda atau ketika semuanya memiliki jenis kelamin yang sama. Telah kita bahas secara terperinci pada pertemuan tersebut. Kemudian juga tentang diharamkannya mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Islam ketika tertimpa musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari pelakunya. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya, hadis yang ke 167. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Lamma ashtakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam," ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, "dzakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'aina bi ardil Habasyah," maka sebagian istri beliau menceritakan tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Yuqalu laha Maria. Gereja tersebut bernama Maria. Wa kanat ummu Salamah wa ummu Habibah atata ardhal Habasyah. Saat itu ummu Salamah dan ummu Habibah mendatangi negeri Habasyah. Mereka hijrah ke negeri Habasyah. Fadzakarata min husniha wa tasawira fiha. Kemudian keduanya mengisahkan tentang keindahan gereja tersebut dan gambar-gambar atau patung-patung yang ada di dalamnya. Farafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendengar kisah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Wa qala, kemudian beliau bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus shalih." Merekalah orang-orang yang apabila ada seorang lelaki yang saleh meninggal di kalangan mereka, "banau ala qabrihi masjida." Mereka pun membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburannya. Thumma sawwaru fihi tilkas suwar. Kemudian orang-orang tersebut membuat gambar, gambar atau patung-patung di dalamnya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Kemudian kata beliau, merekalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang kami muliakan. Pada hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah ketika keduanya hijrah ke negeri Habasyah. Kita tahu Ummu Salamah dan Ummu Habibah termasuk sahabiat, termasuk sahabat wanita yang ikut hijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Nah, di negeri tersebut keduanya melihat sebuah gereja yang indah dengan berbagai hiasan atau gambar-gambar atau patung-patung di gereja tersebut. Namanya Gereja Maria. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mereka ketika ada seorang lelaki yang soleh meninggal, maka mereka pun membuat tempat ibadah di atas kuburannya. Kemudian mereka juga membuat patung laki-laki soleh tersebut. Sehingga mereka melakukan dua perkara yang terlarang dalam agama Islam. Yang pertama, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan. Kemudian yang kedua, mereka membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Sehingga mereka divonis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah-faedah penting. Yang pertama, tahrimul bina alal kubur. Faedah yang pertama tentang diharamkannya membangun tempat ibadah di atas kuburan atau membangun masjid di atas kuburan. Nah, apa hikmahnya? Kenapa perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam? Wa innahu minat tasyabbuh bil musyrikin. Karena sungguhnya itu merupakan bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang musyrik. Penyerupaan terhadap kebiasaan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Wa min wasail syirki. Kemudian hikmah yang kedua adalah karena perbuatan tersebut merupakan salah satu sarana yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Dia statusnya sebagai wasilah yang bisa menyerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan syirik. Lama-kelamaan boleh jadi seseorang akan menyembah penghuni kuburan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang pernah dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka membuat patung-patung atau gambar orang-orang yang soleh di antara mereka ketika mereka meninggal dunia. Dengan tujuan yang baik, sebatas sebagai motivasi atau pelecut untuk melakukan ibadah. Dengan melihat kepada patung mereka, maka akan tumbuh semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan awalnya. Tujuan yang baik. Namun lama kelamaan akhirnya mereka menyembah patung tersebut. Ketika ilmu agama semakin dilupakan dan syaitan terus melakukan berbagai makarnya, tipu dayanya terhadap manusia, akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga seorang muslim tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, ketika kuburan tersebut ada di dalam masjid, maka ulama sepakat tidak boleh sholat di masjid tersebut, dimanapun posisinya tidak boleh, dan sholatnya tidak sah. Demikian pula ketika kuburan tersebut ada di depan masjid atau searah dengan kiblat, tanpa ada pembatas yang berupa tembok atau jalan umum, maka juga tidak diperbolehkan untuk sholat di masjid tersebut, menurut pendapat yang benar. Memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal itu. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, artinya kita tidak melakukan sholat di masjid yang kondisinya seperti itu. Dan para ulama telah memberikan solusi ketika masjidnya dibangun duluan, kemudian kuburannya datang belakangan, maka kuburannya yang harus dibongkar dan dipindah ke tempat yang lain. Namun sebaliknya, kalau kuburannya ada dulu baru kemudian dibangun masjid, maka masjidnya yang harus dibongkar dan dipindah ke tempat yang lain. Itu solusi yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian sanian, faedah yang kedua, qala rahimahullah, tahrimu taswir li dhirruh, diharamkannya membuat gambar makhluk bernyawa. Apakah berupa lukisan biasa atau patung dan yang semisalnya. La siyama li ahli shalah alladziina yukhsha min suwarihim alfitnah. Terutama gambar atau patung orang-orang soleh. Alladziina yukhsha min suwarihim alfitnah, yang dikhawatirkan gambar tersebut akan menimbulkan fitnah. Dampak buruknya lebih besar daripada gambar orang biasa, gambar hewan yang semisalnya. Karena boleh jadi gambar tersebut akan diagung-agungkan oleh manusia, disembah dan lain sebagainya. Maka lebih tidak diperbolehkan. Nah, kemudian di sini mu'alif rahimahullah menukilkan penjelasan An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi, kita tahu beliau seorang ulama Syafi'iyah, seorang ulama yang bermadhab Syafi'iyah. Namun kita lihat bagaimana pendapat beliau tentang hal ini, tentang gambar makhluk bernyawa. Kata beliau rahimahullah, taswirul hayawan minal kabair, menggambar makhluk bernyawa termasuk dosa besar. Dengan tegas beliau menyatakan itu termasuk dosa besar. Karena memang cukup banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut dengan ancaman yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat ciptaan seperti ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya difonis sebagai orang yang paling zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat nanti, al-musawwirun, adalah para tukang gambar, para pelukis gambar makhluk bernyawa. A'udzubillah min dzalik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang siksaannya paling keras. Nabi alaihi wasallam juga pernah mengatakan, kullu musawwirin finnar. Semua pelukis itu di neraka. Ya, bayangkan sampai seperti itu ancamannya. Kullu musawwir finnar, kata beliau. Kemudian di penghujung hadis beliau mengatakan, yu'adzabu biha fi jahannam. Dia akan diadab, akan disiksa dengan gambar tersebut di neraka jahannam. Ketika seseorang menggambar macan misalnya, maka dia akan disiksa dengan macan tersebut. Ketika melukis ular, dia akan disiksa dengan ular. Dan begitu seterusnya. Nabi SAW juga pernah mengatakan, man sawwara suratan fid dunya. Siapa saja yang membuat gambar makhluk bernyawa di dunia, kullifa an yanfakha fiha ruh, maka dia akan diperintahkan pada hari kiamat nanti untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Wa laysa binafikh, dan dia tidak akan bisa untuk melakukannya. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang hal ini. Semuanya bersumber dari hadis yang sahih, riwayat Bukhari atau Muslim, atau bahkan keduanya. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, li'annahu tu'ida 'alaihi hadzal wa'id asy-syadid. Kenapa perbuatan ini termasuk dosa besar? Kata beliau, karena pelakunya telah diancam dengan ancaman yang sangat keras, yang telah kita sampaikan sebagian hadisnya tadi. Dan ulama menjelaskan bahwa larangan ini berlaku untuk semua jenis gambar. Apakah gambar dua dimensi yang berupa lukisan biasa, ya lukisan di atas kertas, atau gambar tiga dimensi, patung, yang semisalnya. Semuanya tidak diperbolehkan. Berdasarkan keumuman hadis-hadis tadi, Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz yang umum, man sawwara suratan. Siapa saja yang membuat surah, membuat gambar, dengan lafaz yang umum, sehingga mencakup patung, lukisan, dan yang lainnya. Memang ada sebagian ulama yang terjatuh dalam kesalahan terkait dengan hal ini. Nah, dan termasuk di antaranya adalah An-Nawawi rahimahullah. Beliau berpendapat larangan tersebut hanya berlaku untuk gambar yang memiliki bayangan. Dalam arti gambar tiga dimensi tadi, patung dan semisalnya. Adapun yang lainnya maka diperbolehkan. Maka pendapat beliau dibantah oleh para ulama. Pendapat beliau telah dibantah oleh para ulama. Di antaranya As-Sunani rahimahullah dan yang lainnya. Beliau mengatakan wa huwa madhhabun batil. Ini jelas merupakan madhab yang batil. Nah, sehingga pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, hadirin yang kami muliakan, kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-168. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yakum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit sehingga tidak bisa berdiri. Ini sebuah gambaran betapa beliau saat itu sedang merasakan rasa sakit yang sangat berat. Beliau sakit parah saat itu sampai tidak bisa berdiri. Maka beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam kondisi demikian, Nabi alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah membuat tempat-tempat ibadah di atas kuburan-kuburan nabi mereka. Menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, walaula dzalik, dan kalau seandainya bukan karena hal itu. Artinya, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau bukan karena kekhawatiran itu, kata Aisyah, la ubriza qabruh, niscaya kuburan beliau akan dinampakkan. Dalam arti beliau akan dikuburkan di pemakaman umum, di baqi' dan yang lainnya. Inilah sebabnya kenapa Nabi alaihi wasallam dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Beliau khawatir nanti kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ghaira annahu khasyya an yuttakhadha masjidan. Namun beliau khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ma'asyarul muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, an-nahyul akid wa tahrimus syadid. Adanya larangan dan pengharaman yang sangat keras. Ya. Min ittikhadil kubur masajid, untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini bahwa pelakunya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kriteria dosa besar adalah ketika ada laknat terhadap pelakunya. Itu salah satu kriteria dosa besar. Wa qasdi sholati indaha, dan larangan untuk melakukan sholat di kuburan. Sehingga tidak boleh sholat di kuburan, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, kecuali satu, yaitu sholat jenazah. Telah kita sampaikan pembahasannya. Ketika seseorang terlewatkan atau terlambat melakukan sholat jenazah dan jenazah sudah dikuburkan, maka boleh baginya untuk pergi ke kuburan kemudian melakukan sholat jenazah. Dan sholat jenazah berbeda dengan sholat yang lainnya. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, sehingga boleh melakukan sholat jenazah di kuburan. Demikian pula tidak boleh sholat menghadap ke arah kuburan. Sholat menghadap ke arah kuburan. Meskipun seorang berada di masjid dengan perincian yang telah kita sampaikan tadi. Sehingga seandainya ada pembatas yang berupa tembok antara masjid dengan kuburan, maka tidak masalah. Diperbolehkan menurut sebagian ulama. Namun kalau tembok masjid kemudian depannya langsung kuburan, maka tidak boleh. Sebaiknya dihindari. Atau di depan masjid ada jalan umum dan setelahnya kuburan, maka boleh menurut pendapat sebagian ulama. Namun seandainya ada masjid yang lain, maka sebaiknya jangan sholat di situ. Kemudian Beliau rahimahullah menukilkan ucapan As-Sun'ani tentang permasalahan ini. Qala As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala, inna dhalika dhari'atun ila ta'zimil mayyit. Kenapa tidak boleh melakukan sholat di kuburan? Kenapa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan? Hikmahnya jelaskan oleh As-Sun'ani rahimahullah bahwa itu merupakan dari'atun ila ta'zimil mayyit, merupakan sarana pengagungan terhadap seorang mayyit. Wa tawaf bi kubri, dan sarana kepada tawaf di sekitar kuburannya. Bagaimana telah kita sampaikan tadi, lama kelamaan boleh jadi seseorang akan menyembah penghuni kuburan tersebut, berdoa atau meminta-minta kepada penghuni kuburan tersebut. Ini bukan suatu perkara yang mustahil. Fakta di lapangan menunjukkan hal tersebut, seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Lama kelamaan menyembah penghuni kuburannya. Na'udzubillah min dzalik. Wanida bismi, dan kepada perbuatan memanggil-manggil penghuni kuburan tersebut dengan namanya, dalam arti meminta-minta kepada penghuni kuburannya. Wa hadhihi bid'atun 'azimah 'ammatid dunya, dan ini merupakan sebuah bid'ah yang sangat besar, 'ammatid dunya, yang telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Ya, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin sekalipun sangat banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, al-kuburiyun, para penyembah kuburan. Wa dzakara annahu qad waradat ba'dhul ahadits, dan telah datang sebagian hadis, allati tadullu ala anna qabr ar-rasul lam yaf'al bihi salafu syai'an min hadzal qabil, yang menunjukkan bahwa kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh para ulama salaf. Tidak ada seorang sahabat pun yang kemudian datang kepada kuburan Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian berdoa di situ atau sholat di situ, apalagi meminta-minta kepada beliau. Faqad akhraja Abu Dawud anil Qasim bin Muhammad. Abu Dawud telah mengeluarkan sebuah riwayat dari Al-Qasim bin Muhammad, annahu dakhala ala Aisyah, bahwa Al-Qasim pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Wa kashafat lahu an salasati kubur. Kemudian Aisyah menunjukkan kepada beliau tiga kuburan. La musyrifata wala lati'ah. Ketiga kuburan tersebut tidak tinggi dan tidak pula rata. Kata Al-Qasim rahimahullah, ai qabruhu wa qabrai sahibai. Maksud beliau adalah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kuburan dua sahabatnya. Kuburan Rasul, Abu Bakar dan Umar. Ternyata kondisinya seperti itu, tidak terlalu tinggi dan tidak pula rata. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa tinggi kuburan yang paling maksimal adalah satu jengkal, shibr, satu jengkal, satu kilang kalau dalam bahasa kita. Itu tinggi kuburan yang paling maksimal. Selebihnya tidak boleh. Ya, tidak boleh di semen, ya, tidak boleh dibangun, di keramik dan lain sebagainya. Sehingga kita lihat kuburan para sahabat di kota Madinah seperti itu. Kuburan Baqi kondisinya seperti itu. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, faedah berikutnya yang kedua, anna hadza min fi'lil yahudi wan nasara. Ini termasuk perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kata beliau rahimahullah, termasuk tradisi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sementara Nabi SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Salisan kemudian, faedah yang ketiga, anna sholata indal qabr, bahwa sholat di kuburan. Sawa'un kanat bi masjidin au bi ghairi masjid. Sama saja apakah di masjid atau di selain masjid. Min wasaili syirkil akbar, termasuk sarana yang akan menyampaikan kepada syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Bisa membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Kalau sampai meminta-minta kepada penghuni kuburan, berdoa kepadanya atau menyembahnya. Rabian kemudian faedah yang keempat, anallaha ta'ala sana nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an an yu'mala syirku inda. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan perbuatan syirik terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa alhama ashhabahu wa man ba'dahum an yasunu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham atau hidayah kepada para sahabatnya dan orang-orang setelahnya untuk menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini kuburan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melakukan perbuatan syirik di kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ada petugas amar ma'ruf dan nahi mungkar yang bertugas untuk menjaga kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama di musim haji ya, ketika ada orang yang hendak mencari barokah di kuburan beliau, maka langsung diusir oleh mereka. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan selebihnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.